Bismillah. Telah berkata Al-Syahid Abu Mus'ab, kemudian salah satu yang membuat hati ini semakin sedih dan pilu adalah kerana sebahagian ulama yang menurut kami adalah orang-orang yang jujur dan cinta kepada jihad dan mujahidin, namun di antara mereka ada yang mengirim surat dan menasihati aku agar tidak mencari mati dengan terus berperang di Iraq, dan jangan menumpukan kekuatan umat Islam untuk perang ini sahaja. Allah Maha Tahu betapa aku sangat sedih dan pilu mendengar perkataan mereka ini. Inikah keadaan yang telah dialami umat kita? Inikah keikhlasan ulama kita yang diberikan kepada kita? Sampai bila para ulama berpaling daripada barisan-barisan jihad? Mereka menyampaikan hukum hakamnya, memberikan nasihat-nasihatnya, tetapi mereka jauh daripada kehidupan nyata dalam jihad yang dialami oleh umat. Sebab penilaian yang benar itu harus didasari oleh tidak hanya ilmu syar'i, tetapi juga pengetahuan tentang realiti. Syekh Qutb berkata, sesungguhnya pemahaman mengenai agama ini tidak muncul melainkan daripada dunia pergerakan. Ia tidak diambil daripada orang-orang faqih, yakni ulama yang berpangku tangan ketika pergerakan menjadi keharusan, yang hanya berkutat pada buku dan lembaran-lembaran kitab di zaman sekarang untuk menyimpulkan pelbagai hukum fikih. Mereka memperbaharui fikih Islam dengan simpulan tersebut atau mengembangkannya. Namun mereka jauh daripada pergerakan yang bertujuan membebaskan umat manusia daripada penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah sahaja, dengan menjadikan syariat Allah sahaja sebagai hukum dan menolak semua undang-undang tauhid. Mereka itu tidak memahami tabiat agama ini, sehingga mereka tidak memiliki kelayakan untuk menentukan fikih agama ini. Sampai di situ pernyataan Al-Syahid Abu Mus'ab. Sedikit penjelasan daripada ana. Ahi, suka atau tidak, kita terpaksa menerima kenyataan bahawa Allah menjadikan ibadah jihad sebagai satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Ini dibuktikan dengan kata-kata Allah, firman Allah dalam surah As-Saff sendiri, A'uzubillahi minasyaitanirrajim, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ. Sesungguhnya Allah menyintai, menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Dari ayat ini jelas kepada kita bahawa jihad fi sabilillah itulah merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian akhi, kita dengar pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa tarwatus sanam dalam Islam puncak tertinggi dalam Islam ialah jihad fi sabilillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan lagi bahawa tidak akan sampai kepadanya, kepada jihad itu, melainkan golongan yang terbaik di antara kita. Daripada hadis ini dapat kita lihat bahawa seorang yang berjihad itu benar-benar dipilih oleh Allah dan tidak sampai kepadanya, iaitu kepada jihad itu, melainkan golongan yang terbaik di kalangan kaum muslimin. Dan dalam surah yang lain, dalam surah At-Taubah, Allah menyatakan bahawa berjihad fi sabilillah lah perkara yang terbaik untuk kita lakukan dalam kehidupan dunia kita ini. Firman Allah, A'uzubillahi minasyaitanir rajim, Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu hijrah untuk berjihad, pergilah kamu beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, tidak kira sama ada dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan yang berat. Dan berjihadlah dengan harta dan benda dan jiwa kamu di jalan Allah. Yang demikian amatlah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Yang demikian amatlah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Maksudnya berjihad fi sabilillah itu, itu yang terbaik bagi kita jika kita betul-betul orang yang mengetahui. Jadi akhi, dalam hal yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah ditanya, Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku apakah pekerjaan yang pahalanya sama dengan jihad. Maka jawab baginda, aku tidak menemukannya. Jadi akhi, dalam hal ini, wallahu a'lam bisawab, Allah Azza wa Jal juga dalam surah At-Taubah pernah menyatakan bahawa, A'uzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sesungguhnya orang yang beriman, berhijrah dan berjihad dengan harta dan nyawa di jalan Allah, mereka itulah golongan yang ditinggikan darjatnya oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang menang. Dan banyak lagi sebenarnya ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan, melihat, memperlihatkan kepada kita akan kelebihan golongan mujahid fi sabilillah. Terlalu banyak. Tetapi kita tengok keadaan umat kita sekarang. Kita sebut mujahid, kita sebut ulama. Golongan mana yang paling banyak diikuti oleh manusia? Sekadar dengan 1-2 hadis, 1-2 ayat Al-Quran, ulama pewaris para Nabi dan sebagainya, mereka terus menundukkan hati kepada orang-orang yang mereka gelarkan sebagai ulama ini, dan lantas mereka meninggalkan kaum mujahid fi sabilillah. Sedangkan dalam era sahabat sendiri pun, kita tak pernah gelar, tak pernah dengar ada sahabat-sahabat yang dipanggil ulama oleh sahabat-sahabat lain. Perkataan ini hanya muncul di waktu akhir-akhir ini. Yang ada ialah terma yang Allah berikan kepada kita, iaitu mujahid. Itu terma Allah. Malah kalau kita ikut kata Ali karamallahu wajhah, yang dikatakan orang berilmu itu apa? Orang yang mengamalkan ilmunya, baru dia dikatakan orang yang berilmu. Dengan kata lainnya, kalau dia itu cuma belajar dia tentang jihad tapi dia tak berjihad pun, dia maksudnya tidak berilmu, dia bukan ulama. Dalam hal ni, akhir dalam hal ini kita lihat juga balik, kita lihat balik apa yang dikatakan oleh Syed Qutb Al-Syahid Syed Qutb. Dia kata pemahaman tentang Islam, tentang agama ini tak akan muncul melainkan dengan kita ini libatkan diri dalam harakah, harakah al-mujahid fi sabilillah, gerakan mujahid fi sabilillah. Okey, kita kena faham perkara ini. Sekadar kita ini duduk-duduk saja membuka lembaran-lembaran kitab fiqah sambil mengeluarkan fatwa tentang hal itu, hal ini, itu tidak akan boleh menjadikan kita ini lebih baik daripada seorang mujahid fi sabilillah. Sebab itu dalam hal ini kita kena buka hati kita. Tak ada seorang ulama pun di dunia ini yang terbebas daripada firman Allah, illa tanfiru yu'adzibukum 'adaban alima. Jika kamu tak berangkat untuk berperang, Allah akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Tak ada seorang ulama pun yang terlepas daripada ayat ini. Kalau betul kita nak melihat kepada orang yang kita nak juga gelar sebagai ulama lah, kalau kita ni memang nak tak nak, mesti ada juga orang yang kita nak gelar ulama, katakanlah. Lihatlah kepada ulama yang berjihad. Misalnya kalau kita boleh lihat beberapa nama, Abdullah Azam, Al-Syahid Abdullah Azam, ataupun Al-Uyairi, dan banyak lagi ulama-ulama yang berjihad dan tetap berjihad. Bukannya dahulu berjihad, sekarang tak berjihad. Dia tetap dalam keadaan menepati janjinya kepada Allah untuk terus berjihad fi sabilillah. Ana nak tekankan, adakah kita ini terpesona dengan ilmu dia? Kitab-kitab yang dia baca, dia menjadikan rujukan, kehebatan dia berpidato atau berucap, perjumpaan dia dengan ulama-ulama yang besar, adakah itu yang menyebabkan kita tiba-tiba menjadi begitu takjub dengan dia? Mujahid-mujahid tak perlukan itu. Cukuplah apa yang Allah katakan tentang diri mereka. Cukuplah Allah memuji mereka. Manusia tak memuji mereka, tak apa. Ana bukannya nak mewujudkan satu garis pemisah antara mujahid dan juga ulama, tapi ana nak betulkan cara kita berpandangan, cara kita berfikir. Ana nak tegaskan, seorang ulama boleh jadi mujahid, seorang mujahid pun boleh jadi ulama. Ini ana nak tegaskan. Masalahnya, kenapa ulama-ulama ini ramai yang tidak mahu menjadi mujahid, sedangkan jihad itu statusnya fardu kifayah? Adakah mereka sekadar nak berdalil dengan surah At-Taubah, bila mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana almu'minina liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebahagian daripada setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalamkan pengetahuan agama mereka dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga diri? Seronok ramai golongan bila dengar ayat ini. Ayat ini dibaca ulang-ulang kali. Ha, tengok ni, ayat ni kata tak payah pergi medan jihad semuanya. Ha, cukup kita belajar ini. Betul ke? Betul ke apa yang kamu katakan itu? Adakah itu sebenarnya maksud Allah tentang ayat ini? Wallahu a'lam bissawab. Sebab itu dalam hal ini, kalau kita melihat kepada tafsir sebenar ayat ini, tafsir Ibnu Katsir sebagai contoh, bila mana disebut dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang, Ad-Dahak berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak berjihad, maka tidak boleh tinggal di belakang mereka kecuali orang-orang yang beruzur. Beruzur ni apa? Maksudnya sakit dan sebagainya lah. Ad-Dahak sambung lagi, dia kata, akan tetapi jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan sebuah sariah, maksud sariah ni maksudnya satu pasukan yang kecil yang tak perlu semuanya ikut, okey, maka hendaklah segolongan tu pergi ke medan perang dan segolongan lagi tinggal bersama Rasulullah, memperdalamkan pengetahuannya tentang agama untuk diajarkannya kepada kaumnya bila kembali. Nah, itu kata Ad-Dahak. Dan kalau kita lihat lagi dalam tafsir ayat ini, menurut Ali bin Abi Talhah, pendapat Ibnu Abbas, ayat ini sebenarnya bukan tentang jihad. Ianya tentang satu peristiwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa mengutuk suku Mudar, terjadilah kekeringan ataupun kemarau di tempat mereka sehingga mereka terpaksa berbondong-bondong melarikan diri dan tinggal di Madinah. Kedatangan mereka secara besar-besaran itu merupakan bencana dan membawa kesukaran bagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka diturunkan oleh Allah ayat ini untuk memberitahu rasulnya bahawa mereka itu bukan orang-orang mukmin. Maka dikembalikanlah mereka oleh Rasulullah ke kampung halaman mereka, dan kepada kawan-kawan sesuku mereka diperingatkan untuk tidak berbuat serupa itu lagi. Maksudnya dekat sini ayat ni yang katanya janganlah semuanya pergi ke medan perang tu, bukannya pergi ke medan perang, tapi jangan semuanya pergi ke Madinah. Berdasarkan kepada peristiwa itulah, maksudnya jangan seluruh orang-orang Mudar ni disebabkan kemarau di tempat mereka, mereka ni semua ni pergi ke Madinah. Wallahu a'lam bissawab. Dan kalau kata Ibnu Abbas pula, dalam riwayat yang lain dikata, tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang diri di Madinah. Maksudnya kalau perang tu bukan satu pasukan perang yang Nabi arahkan semuanya pergi, Nabi pun pergi, jangan maksudnya semuanya nak pergi perang tinggalkan Nabi seorang-seorang kat Madinah, sedangkan pasukan tu tak perlu ramai orang pun. Okey, bila mana jihad tu statusnya fardu kifayah, cukup ada beberapa golongan yang buat, maka yang lain tak perlu buat. Sebab dulu sahabat-sahabat Nabi SAW sebut saja jihad, berkobar-kobar hati mereka, cepat-cepat mereka nak daftar diri, nak ikut terlibat. Mereka ni betul-betul sabiku nabil khairat, berlumba-lumba buat kebajikan, nak buat amal soleh. Tapi kita, oh tak apalah, kamu dah cukup dah, orang dah cukup dah, mujahid dekat Chechnya dah cukup dah, dekat Afghanistan dah cukup dah, kat Fatani dah cukup dah, kat Filipina dah cukup dah, mana kamu tahu? Hari tu ada orang tu cakap dengan aku. Pandai-pandai. Kalau ada seseorang tu dia mengaku mujahid, dia datang kepada kita, orang kat Fatani dah tak perlukan kita dah, dah cukup orang dah. Kalau itu pun berlaku, itu belum lagi menjadikan status jihad di fatani itu berubah menjadi fardu kifayah. Belum lagi. Sebab satu peperangan yang berstatus fardu ain, okey, lantaran orang kafir menyerang negara tersebut, daulah Islam tersebut ataupun tempat kaum muslimin tersebut, dia tidak akan berubah statusnya daripada status fardu ain tersebut, melainkan sekiranya perang telah pun berhenti dan kaum muslimin menang. Selagi tak menang, selagi kaum muslimin dijajah ataupun diperangi, selagi itu statusnya fardu ain. Kalau tiba-tiba ada seorang tak tahu asal mana dan sebagainya, tiba-tiba cakap, datang pada kita cakap, oh dah cukup orang, oh kita pun gembira hati kita, berbunga-bunga hati kita, oh tak apa, jihad bukan fardu ain, tak perlu pergi sana, mujahid dah cukup orang. Malah kadang-kadang kita kena faham, daripada segi security, banyak mujahid di mana-mana pun, kalau ditanya, mereka akan kata dah cukup orang. Itu untuk tujuan security je. Kalau itu pun berlaku, itu belum lagi menjadikan status jihad di fatani itu berubah menjadi fardu kifayah. Belum lagi. Sebab satu peperangan yang berstatus fardu ain, okey, lantaran orang kafir menyerang negara tersebut, daulah Islam tersebut ataupun tempat kaum muslimin tersebut, dia tidak akan berubah statusnya daripada status fardu ain tersebut, melainkan sekiranya perang telah pun berhenti dan kaum muslimin menang. Selagi tak menang, selagi kaum muslimin dijajah ataupun diperangi, selagi itu statusnya fardu ain. Kalau tiba-tiba ada seorang tak tahu asal mana dan sebagainya, tiba-tiba cakap, datang pada kita cakap, oh dah cukup orang, oh kita pun gembira hati kita, berbunga-bunga hati kita, oh tak apa, jihad bukan fardu ain, tak perlu pergi sana, mujahid dah cukup orang. Malah kadang-kadang kita kena faham, daripada segi security, banyak mujahid di mana-mana pun, kalau ditanya, mereka akan kata dah cukup orang. Itu untuk tujuan security je lah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang mereka ini, okay, wallahu'alam bisawab, nak jaga soal security. Mereka, kalau mereka cakap, ah, memang perlukan orang, nanti kan orang yang bertanya tu cakap, aku nak pergi berjihad. Sedangkan dia tak nak bocorkan tentang link tu kepada sahabat ni. Mungkin dia tak percaya ke, ataupun dia tak yakin dengan ikhwan ni ke dan sebagainya. Okey, dan sebab lain kenapa? Misalnya ada kekurangan daripada segi persenjataan ataupun keadaan untuk menerima orang baru tu belum sesuai. Okey, kadang-kadang persenjataan tak cukup. Jadi mereka takut kalau ada orang baru datang, orang-orang yang baru datang ni, kalau dia ni kuat iman tak apa. Bila cakap tak ada senjata apa-apa, oh tak apa, tak ada senjata, tak ada M16, guna parang pun jadi. Ini kalau orang yang kuat iman. Tapi kalau orang yang lemah iman, tak ada senjata, habis nak berperang guna apa? Sebab kadang-kadang mujahid bukannya semuanya kuat, kadang-kadang ada masa mereka tu kekurangan senjata dan sebagainya. Okay, jadi kadang-kadang bila mana ada orang cakap nak datang, nak bergabung, mereka pun dah pening kepala, macam mana ni, senjata tak cukup. Nanti kalau orang-orang ni golongan lemah iman, mereka tiba-tiba datang tengok keadaan kita macam ni, mereka balik dan kemudian mereka hebohkan satu dunia, oh mujahid-mujahid tu semuanya mujahid yang bodoh dan sebagainya, mereka tu cuma berjihad nak mati je. Sedangkan mujahid-mujahid tu bukannya tak nak ada senjata, tapi mereka dalam keadaan yang diuji oleh Allah sehingga senjata-senjata mereka itu menjadi sedikit dan sebagainya. Jadi ini antara sebab jugalah, wallahualam. Jadi sebab-sebab ni kalau kita tak pernah berjihad, kita memang tak tahulah. Kita anggap, oh semuanya okey. Itulah masalahnya, kita ni tak pernah berjihad, kita nak cakap pasal jihad. Inilah kebodohan sebenarnya. Wallahualam bisawab. Dan antara sebab lain, wallahualam bisawab, kadang-kadang tu, okey, disebabkan keadaan untuk menerima orang baru tu tengah tak sesuai. Misalnya wallahu'alam bisawab, kewangan menjadi begitu rendah sampai-sampai mereka tak boleh nak menguruskan soal logistik, bila dia datang nanti kita nak kena support daripada segi kewangan untuk dia datang ke sini, tiket dan sebagainya, dan begitu juga untuk kemudahan dia tinggal dan sebagainya. Jadi berulang balik masalah yang sama. Kalau orang ni kuat iman, tak apa, dia akan faham. Okey, tak apa, dia faham. Kalau orang ni lemah, akhirnya mereka akan keluar balik daripada situ dan memburukkan mujahid dengan 1001 macam celaan. Ha, ini yang kadang-kadang difikirkan oleh mujahid. Sebab itulah nak pergi ke medan jihad, mesti orang yang betul-betul ikhlas. Ini yang kita susah nak cari. Yang sekadar ada semangat je, kadang-kadang datang nak tengok-tengok je, banyak. Sekadar datang untuk, oh ada pengalaman, nanti dia balik hidup macam orang biasa, kemudian nanti boleh ceritakan pengalaman, oh aku pernah berjihad kat sini-sini. Itu kita tak nak tu. Kita nak orang betul-betul ikhlas. Kalau nak betul-betul ikhlas, silakan, bismillah. Masalahnya yang banyak yang kita jumpa ni orang yang main-main. Sekadar datang berperang sekejap saja, itu saja yang dia nak. Dia belum nak betul-betul jual dunia dia untuk akhirat. Belum. Ini yang banyaknya. Datang berperang hanya sebentar saja. Ini yang kita tak mahu. Mujahid-mujahid tak mahu. Sebab itu, wallahu'alam bisawab. Okay. Jangan cepat seronok dengan pernyataan-pernyataan yang menyatakan, oh, mujahid tak perlukan orang dan sebagainya. Jangan keliru. Selagi mana Islam tu tak menang, kaum muslimin di tempat-tempat yang berlaku jihad ni tak menang, orang kafir masih menjajah, selagi itu fardu ain. Dan kita kena faham, kita ni datang untuk membantu, bukan untuk menyusahkan mereka. Dengan kata lainnya, janganlah nanti bila kita datang, mana senjata, mana makanan, kenapa tak layan kami, kenapa tak jaga kebajikan kami. Kita datang nak membantu. Kita tak boleh bagi duit, tak apa. Kita tak boleh bawa senjata bersama, tak apa. Tapi yang penting, fahami keadaan mereka. Jangan meminta-minta. Minta senjata, minta duit, minta makanan, minta jaga kebajikan. Memang itu yang sepatutnya dilakukan. Kita kena jaga kebajikan mujahid yang datang. Kita kena bagi senjata, bagi makanan. Tapi kalau tak ada, takkan kita nak bising-bising. Kita ni datang nak membantu. Jadi datanglah sebagai orang yang nak bagi bantuan. Kita datang walaupun mungkin tangan kosong, tak ada duit, tak ada senjata, tak apa. Mujahid-mujahid tak kisah. Okey? Yang pentingnya, bila kamu datang, jangan meminta-minta. Jangan menganggap, oh, aku ni dah datang, layanlah aku. Mujahid ni tetamu siapa? Tetamu Allah. Allah lah yang akan layan kita. Jangan bebankan mujahid-mujahid lain. Ini yang kita kena faham. Okey. Kita ni wallahu'alam bisawab. Okey. Katakanlah tak ada duit, datang dengan tangan kosong, tak ada senjata, tak ada duit dan sebagainya, tak apa. Okey, itu tidak akan membebankan mujahid yang lain. Yang akan membebankan mujahid lain bila mana kamu datang memburuk-burukkan mereka, meminta itu dan ini. Ini yang masalah. Okey, ini yang membebankan pada mujahid. Jadi datang dengan hati yang penuh ikhlas, bukan sekadar nak tengok-tengok keadaan, bukan sekadar nak menyelidik keadaan, bukan sekadar nak pergi berjihad sekejap lepas tu balik boleh cerita kat orang. Itu kita tak mahu. Kita nak orang-orang yang betul-betul nak berjihad fi sabilillah. Wa ma badalu tabdila, dan mereka tetap dalam keadaan itu, tak mengubah janjinya. Ini kehendak kita. Wallahu a'lam bissawab. Sebab itu akhir berbalik kepada ayat tadi, janganlah seluruh kaum muslimin itu pergi berperang. Itu untuk jihad yang statusnya fardu kifayah, bukannya fardu ain. Bila fardu ain, semuanya perlu berjihad fi sabilillah. Ini yang kita kena faham. Termasuk juga ulama-ulama ni, mereka yang seharusnya berada di medan jihad, barulah mereka akan jadi al-ulama al-amilin, ulama yang benar-benar beramal dengan ilmu dia. Ini yang kita nak, ini yang akan kita puji. Bila mereka berada dalam golongan ini, taraf mereka lebih baik daripada mujahid yang kurang ilmunya. Wallahu a'lam bisawab. Asalkan takwanya sama. Kalau takwa mujahid yang kurang ilmu ni lebih daripada takwa ulama yang berjihad ni, bezalah. Sebab kita ni dibezakan dengan takwa. Bila dah sama-sama mujahid, taraf kita dah lebih daripada manusia biasa. Tapi antara mujahid ni kena bezakan pula daripada segi takwa dia tadi. Ini yang kita kena faham. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam hal ni, wallahu a'lam bishawab, kita tak boleh memandang kepada mujahid dengan pandangan yang hina. Sedangkan ulama-ulama tak berjihad yang tak pernah peduli dengan umat ini, sekadar nak bercakap je, buat apa? Sekadar kamu bagi tahu kasihanilah umat di Afghanistan, doalah untuk mujahid di Syeshan. Sekadar cakap buat apa? Sekadar buka kitab bercakap pasal jihad nak buat apa? Buat apa? Ana kadang-kadang marah betul dengan orang macam ni. Ustaz tu dia mengajar jihad, dia buka kitab jihad, nanti kalau SB tahu, aduh, Masya Allah. Bercakap dia tak ada guna. Bercakap saja tidak berguna. Kita kena betulkan pandangan kita ni, cara kita berfikir. Hafazlah berapa banyak ayat pun, tinggilah kitab-kitab kamu. Bila disusun kitab-kitab dia tu boleh sampai ke langit pun, katakan. Berapa hebat pun pangkat dia, Master, PhD, Sheikh, apa pun, kedudukan mereka hanyalah tak lebih daripada ayat illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban alima. Jika kamu tak berangkat untuk berperang, kamu akan disiksa dengan azab yang pedih. Ini kita kena faham. Ini bukan waktu seperti mana zaman Imam Syafi'i dan sebagainya. Waktu itu jihad fardu kifayah. Mereka tak berperang pun tak ada masalah. Sebab jihad fardu ni fardu kifayah, bukannya fardu ain. Cukup ada segolongan manusia yang buat, yang lain tak apa, tak berjihad. Sekarang lain. Jadi jangan kita ini melebih-lebihkan ulama, berikan duit pada mereka, menyanjung mereka setinggi langit, dan kita meremehkan para mujahid. Kalau ulama tu salam, cium tangan, penuh tawaduk kita depan dia. Kita tahu tak dia di sisi Allah macam mana? Ana ulang, ana bukan nak memburuk-burukkan orang yang digelar sebagai ulama ni. Tapi Allah sendiri yang merendahkan martabat mereka. Lantaran mereka-mereka itu tidak mahu menunaikan apa yang Allah perintahkan. Ini yang kita kena faham. Sehingga keadaan mereka itu adalah seperti keledai yang membawa kitab. Ini yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Mereka itu umpama keledai yang membawa kitab. Wallahu a'lam bisawab. Ini adalah seperti mana yang Allah firmankan dalam surah Al-Jumu'ah, dalam ayat kelima, surah ke-62, bila mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa matalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini tentang orang-orang yang berilmu tentang Al-Kitab. Dalam ayat ini merujuk kepada kitab Taurat ataupun juga kepada kitab-kitab yang lain. Okey, mereka-mereka ini tidak mengamalkan isi kitab tersebut. Jadi Allah menyamakan mereka umpama keledai yang memikul kitab. Ini keadaan mereka. Dah bila mana Allah dah kata kutiba alaikumul qital, diwajibkan ke atas kamu berperang, tapi mereka buat macam tak dengar. Tetap buka kitab, mengajar manusia sembahyang, solat, puasa, zakat, haji, itu aja. Tak peduli tentang umat, tak peduli tentang Islam, tak peduli tentang tauhid. Lupakan aja, kamu ni umpama keldai yang membawa kitab. Kamu umpama keldai yang membawa kitab. Sebab itulah kata Asy-Syahid Said Kutub, mereka itu tidak memahami tabiat agama ini, sehingga mereka tidak memiliki kelayakan untuk menentukan fiqh agama ini. Dia tak faham tentang Islam tu macam mana. Macam mana dia nak faham kalau dia tak pernah berjihad? Dia nak cakap, oh jihad dekat Chechnya tak bagus, jihad dekat Afghan tak bagus, jihad kat Fatani tak bagus. Macam mana dia nak bercakap kalau dia belum pernah berjihad, dia belum praktiskan jihad tu, mengamalkan jihad tu? Sama juga sebagai contoh, kalau kita ni belajar ilmu sains, belajar tentang kimia itu, bahan kimia ini, belajar dekat buku je, kita tak pergi dekat makmal, kita tak buat uji kaji, tak buat eksperimen, kita boleh faham ke? Macam mana nak hasilkan ester, kita pun rujuk dalam buku, baca je sifat-sifat ester, wangi itu ini, kita pun okey. Tahu tak wangi ester tu macam mana? Ester ni sejenis bahan kimia. Bila dah buat uji kaji, buat eksperimen, baru kita tahu, oh macam ni, tak ada wangi sangat pun, busuk je. Ini pun wangi ke? Konon lah, wallahualam. Apa yang beliau nak katakan, kita ini kena betul-betul memahami perkara itu dengan kita amalkan, baru kita boleh bercakap tentangnya. Oh di Malaysia ni tak boleh jihad, sekarang ni kita dakwah-dakwah je dulu, kita gunakan sistem yang ada, kita ambil peluang sistem yang ada, kita guna pilihan raya. Mana kamu tahu, kamu belum pernah berjihad dan kamu tak berjihad pun sekarang, kamu berdepan dengan sistem demokrasi, macam mana kamu boleh bezakan demokrasi yang patut kita utamakan sekarang, kita lupakan dulu jihad? Macam mana kamu boleh bandingkan dua sistem ni sedangkan kamu belum pernah berjihad? Kita panggil doktor haiwan, kita suruh dia merawat penyakit kanser yang ada pada seorang lelaki. Boleh tak rasa-rasa doktor haiwan ni rawat lelaki yang ada penyakit kanser ni? Tak boleh. Wallahualam, setakat yang anda tahulah. Kalau dia pun pernah belajar contohnya asas lah, perundang apa, cara-cara nak merawat, dia cuma ada asas, bukannya pengamalan. Sebab itu akhir dalam hal ni, anda nak ingatkan kepada antum, apa yang kita kena faham dalam Islam ini, kita boleh belajar macam-macam. Segala ilmu tentang Islam ni boleh kita masukkan dalam kepala kita. Tetapi itu cuma menghafal, itu cuma belajar. Belum tentu kita faham. Faham ni lain-lain dia punya tingkat dia. Tingkat kefahaman manusia ni lain-lain, berbeza. Semua manusia boleh bercakap, boleh belajar tentang jihad sebagai contoh. Tapi tingkat pemahaman dia tentang jihad ni berbeza-beza. Okey, itu kita kena faham. Dia boleh belajar tentang jihad tapi dia punya faham tu tentang jihad berbeza-beza. Dan nak betul-betul faham tentang jihad, kita ni kena terjun langsung dalam medan jihad dan tak meninggalkannya. Kalau kita berjihad sekejap je, tinggalkannya, kita dah lain, dah tak sama. Kita kena terus menerus berada dalam medan jihad itu, dan barulah kita ini akan benar-benar faham tentang jihad dan boleh memberikan komentar tentangnya, memberikan pandangan tentangnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebab itu kata Asy-Syahid Abu Mus'ab Az-Zarkawi, penilaian yang benar tu harus didasari tidak hanya dengan ilmu syar'i, tetapi pengetahuan tentang realiti. Maksudnya kat sini, kalau kita nak menilai sesuatu itu benar atau salah, hukum syar'i saja belum tentu cukup. Belum tentu cukup. Kita kena faham juga tentang realiti. Sebagai contoh, pernah terjadi satu ketika dahulu di Papua ni, sebuah kereta api ditembak. Kalau ikut hukum syar'i, buat apalah nak tembak kereta api? Kan dekat situ ada banyak orang-orang biasa, kaum muslimin pun banyak yang gunakan perkhidmatan kereta api. Kenapa sampai kereta api pun nak diserang? Itu kalau kita fikir daripada segi pemahaman biasa, kan? Kita yang tak pernah pergi sana contohnya, okay, kita yang tak berjihad dekat sana, kita faham macam tu je lah. Tapi tahu tak kita kenapa sebenarnya mujahid lakukan itu? Tak tahu. Tapi kalau kita tahu, baru kita faham, baru kita boleh menilai. Okey, mereka lakukan itu kenapa? Sebab sebelumnya, pada hari yang sama, pada waktu yang sama, askar-askar Togut, askar-askar Siam ni, mereka masuk ke kampung-kampung, kepung kampung-kampung, geledah rumah-rumah, tangkap, ikat berapa ramai daripada kaum muslimin. Jadi mujahid cuba nak memalingkan perhatian tentera Siam ni, tentera Togut kufar Buddha ni. Mereka cuba nak palingkan daripada mereka terus kepung banyak kampung-kampung ni. Mereka terus ikat ataupun tangkap pemuda-pemuda ni. Daripada mereka terus lakukan itu, mereka, yang ini mujahid ni, cuba nak sibukkan tentera kafir ni dengan mereka tumpukan pada kereta api ni pula. Itu sebab akhirnya beberapa mujahid, tak sampai 5 orang, ditugaskan untuk menembak kereta api ni. Bukan dengan hasrat nak membunuh orang-orang kereta api, tak. Sekadar tembak apa ni, bahagian depan kereta api tu, maksudnya tempat pemandu tu. Pemandu tu mengkafir lah. And mereka memang cukup sasarkan itu. Yang dipilih pun orang-orang yang memang paling kompeten, paling berkelayakan dalam tembakan, supaya tepat tembakan mereka. Dan tujuan sebenarnya bukan sebab nak serang kereta api, sekadar nak memalingkan perhatian musuh daripada terus membunuh ramai ataupun menangkap lebih ramai lagi kaum muslimin. Jadi mereka akan memalingkan perhatian mereka pada kereta api ni pula. Dan alhamdulillah, tindakan mujahid berjaya. Isu kereta api ni yang menjadi besar sehingga mereka terpaksa keluar daripada kampung-kampung, tumpu pada kereta api ni tadi. Nampak? Kalau kita ni ulama' tak berjihad, kita tak ada kat situ, kita tak tahu apa jadi. Kita cakap, apalah mujahid ni, kereta api pun nak tembak. Mana hukum hakam Allah yang kamu ikut? Kita tak faham. Begitu juga dekat Iraq sebagai contoh. Dibom sana sini, ramai kaum muslimin yang mati. Kita tak berada kat sana, kita tak tahu apa kat sana, kita nak cakap macam-macam. Oh, ini semua bodoh punya kerja. Aku bunuh sesama Islam. Kamu tak tahu, kamu diam. Jangan cakap macam-macam. Boleh pula cakap jihad dekat Chechnya syar'i, jihad dekat Afghan tak syar'i, jihad. Boleh pula cakap macam tu. Siapa kamu? Kamu tu sekadar ulama yang duduk-duduk tak berjihad, kamu nak cakap macam-macam dekat mujahid. Okey, jadi ana nak tegaskan, sebab itulah Sufyan bin Uyainah, guru kepada Imam Asy-Syafi'i, pernah berkata, jika kamu melihat manusia berselisih dalam beberapa urusan, lihatlah pandangan mujahid, sebab merekalah yang lebih dekat dengan kebenaran. Sebab Allah Taala telah berfirman dalam surah Al-Ankabut dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang yang berbuat baik. Siapa yang berjihad betul-betul nakkan keridaan Allah, Allah akan tunjukkan dia jalan-jalan Allah sehingga dia nampak mana satu yang betul, mana satu yang salah. Ada pula orang cakap, oh, jihad dalam ayat ni umum, bukan untuk perang je. Tak kisahlah apa kamu nak cakap. Kalau kamu cakap begitu, ya, okey, kita terima. Kata kalau kamu nak katakan ayat ni, jihad ni bukan tentang perang, okey, tak ada masalah. Okey, tapi yang perlu kita faham, wallahu a'lam bishawab, dalam ayat ini jelas menunjukkan Okey. Katakanlah kita nak tafsirkan jihad dekat dalam ayat ni untuk umum, apa-apa pun, berasaskan kita sungguh-sungguh dalam din, kita akan dapat hidayah. Okey, katakanlah pandangan kamu benar. Tapi kita kena faham, okey, ada banyak amal-amal soleh, setiap kali kita bersungguh padanya kita dapat hidayah sebagai contoh. Tapi amal-amal soleh ini berbeza tingkatan. Okey, antara cabang amal soleh, cabang amal soleh ni mungkin sebagai contoh sekadar memindahkan duri di tengah jalan. Dan puncak dia pula yang paling hebat ialah tarwatus sanam dalam Islam tu sendiri, jihad fi sabilillah. Maksudnya kalau kita ini buat baik sekadar mengalihkan duri di tengah jalan, okey, kita katakanlah kerana itu Allah pun bagi kita faham dalam din. Tapi tak sama bila mana kita berjihad, sebab itu adalah puncak tertinggi dalam Islam, ibadah paling besar dalam Islam, yang kata Nabi SAW tak ada ibadah lain yang dapat menyainginya, melebihinya. Aku tak jumpa, kata Nabi SAW. Okey, maka pada waktu kita berjihad itu, hidayah yang kita terima tu lebih besar. Wallahu'alam. Itu kalau kita cakap ayat ni bukan pasal jihad kita, ini untuk semuanya. Okey, kalau itu pun kamu kata, tetap jihad itu merupakan jalan yang akan paling memberikan hidayah kepada kamu. Sebab itu kalau kita lihat bila mana berlakunya apa-apa masalah dalam hukum fiqah dan sebagainya, siapa yang Umar Al-Khattab akan cari? Adakah Umar Al-Khattab kumpulkan para hufaz Al-Quran dan sebagainya? Dia kumpulkan ahli perang Badar, dia kumpulkan golongan-golongan yang berjihad, golongan ahli thugur, murabit-murabit di medan jihad. Nah, ini dia. Okey, dia jumpa ahli perang Badar, golongan ahli thugur ni tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sebab itu dalam hal ni akhi, ana bukan nak mewujudkan satu perang antara mujahid atau ulama, bukan. Tapi ana nak bagi tahu, ulama itu mestilah bergerak fi sabilillah, mesti berperang fi sabilillah, baru dia boleh dikatakan ulama. Okey, sesuailah dengan kata Ali karamallahu wajhah, seseorang yang berilmu itu ialah orang yang mengamalkan ilmunya. Kalau dia sekadar belajar tentang jihad, dia tak amalkan jihad, kita tak, itu tak dikatakan ulama. Sebab itu kalau betullah kita ni, katakanlah kita ni taksub sangat dengan ulama, tak apalah. Dan kalau memang itu diri kamu yang kamu tak boleh ubah, tak apa. Tapi rujuklah kepada ulama al-amilin, ulama yang benar-benar beramal dengan ilmunya, iaitu ulama-ulama yang terjun langsung ke dalam medan jihad. Kita jangan keliru. Mungkin mereka banyak belajar, tapi kefahaman mereka yang banyak itu, banyaknya belajar mereka itu dalam semua aspek Islam itu, tidak tentu boleh memberikan kita jawapan yang betul dalam satu-satu isu. Kita kena faham, Allah memberi hidayah kepada kita, hidayah itu yang penting. Sehingga dengannya kita boleh buat keputusan mana satu hak, mana satu yang batil. Yang mengajar Abu Talib, Nabi SAW sendiri, paling hebat Nabi SAW ni, kalau boleh katanya ulama' kepada sekalian ulama'. Kalau kita nak kata Nabi SAW ni lah, daripada segi ilmu yang paling hebat ni dekat Nabi, wallahu'ala, manusia yang paling berani. Tapi dia ni, Nabi SAW pun tak boleh nak bawa Abu Talib ini kepada Islam. Walaupun Nabi SAW dah ajarkan segala apa kepada Abu Talib, tapi pengetahuan ilmu yang diberikan oleh Nabi kepada Abu Talib tidak berubah menjadi satu hidayah sehingga dia memeluk Islam. Sama je dengan ulama-ulama ni. Belum tentu dia ni belajar macam-macam dalam ilmu Islam, okey, sehingga dia ni boleh menjadikan perkara, sehingga Allah Azza wa Jalla akan berikan hidayah pada dia sehingga dia memahami Islam tu dan dia beramal. Belum tentu. Sebab itu dalam hal ni kita rujuklah kepada orang yang Allah dah memang ada bagi garanti kat situ. Okey, kalau kita rujuk pada ulama yang kita gelar kat ulama ni, maksudnya ulama-ulama yang tak berjihad ni, okey, belum tentu ada garanti daripada Allah, ada garanti daripada Allah, belum. Tapi kalau kita rujuk pada mujahid fi sabilillah, banyak sangat garanti yang Allah bagi. ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul faizun, mereka lah orang-orang yang menang. A'zamu darajatan 'indallah, mereka itulah yang ditinggikan darjatnya di sisi Allah. Itu semua satu pembuktian daripada Allah, banyak sangat, terlalu banyak. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah akan memberikan hidayah kepada kita, semoga Allah akan memberikan kebaikan kepada kita.